Hadis ke-49 tentang jeleknya gibah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal ghibatu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala dhikruka ahaka bima yakrahu kila faraita in kana fi akhi. Ma qulu qala in kana fi ma taqulu faqad iktabtahu fa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-50. Dunia adalah penjara bagi seorang muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis ke-49 larangan ghibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal ghibah? Qalu wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka ahaka bima yakrahu kila afra'aita in kana fi ahima taqulu qala in kana fihi ma taqunu faqad istabtahu fa in lam yakun fihi faqad bahattah. Rawahu Muslim. Hadis ke-50. Dunia adalah penjara bagi seorang muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis kelima. Hadis ke-47. Mencintai karena Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aina mutahabbuna bi jallalil yawmuzillum bi jilli yawmala jilla illa jilli. Rawahu Muslim. Hadis ke-31. Keutamaan zikir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaqal mufarriduna qalu wa ma mufarriduna ya Rasulullah azzakiruna wa kasiran wa zakirati. Rawahu Muslim. Hadis ke-42. Memperhatikan niat dalam ibadah zikir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Hadis ke-34. Mentalkin orang yang hendak mati. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Rahul Muslim. Hadis ke-28. Keutamaan bulan Muharram dan salat malam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul siyami ba'da Ramadan sahrullah il muharram wa abdul salati ba'da al faridati salatul laili. Rawahu Muslim. Hadis ke-51. Larangan mengada-adakan perkara baru dalam agama. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Hadis ke-43. Taman membaca surat atau membaca Al-Baqarah. Taman membaca surat Al-Baqarah. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajalu buyutakum faqa mirai dasyaitan yafiru minal bayti lazi surat Al-Baqarah. Awasib. Hadis ke-34. Antalkin orang yang hendak mati. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis ke-39. menghormati hak-hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi damuhu wa maluhu wa irduhu rahul muslim. Hadis ke-40, keutamaan pemaaf sedekah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat sadaqatan min malin wa ma zarallahu abdan bi afwin illa izan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah rahul muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk pada terjemah yang ke-20. Sahabat yang mulia Zaid ibn Harithah. Qala huwa ibnu Syurahil au Syurahbil ibni Ka'ab ibni Abdul Uzza ibni Yazid ibni Imri Ilqais ibni Amir ibni Nu'man. Ini silsilah nasab beliau. Pada satu riwayat kakeknya ini Syurahil, dalam riwayat lain disebutkan Syurahbil. Yang pertama tanpa ba Syurahil, yang kedua Syurahbil. Al-Amiru Asy-Syahidu An-Nabawi, seorang amir pemimpin syahid, pemimpin nabi. Al-Musamma fi suratil ahzab, tersebut dalam suratul ahzab. Kunyah beliau Abu Usamah Al-Kalbi thumma Al-Muhammadi Sayyidul Mawali. Tuannya para tuan. Wa asbaquhum ilal Islam, beliau termasuk pendahulu dalam Islam. Wa hibbu Rasulillah, sahabat yang amat sangat dicintai Rasulullah. Zaid ibnu Harithah. Wa abu hubbih, sampai anaknya beliau pun Usamah dicintai sama Rasulullah, Usamah bin Zaid. Wa ma ahabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa tayyiban, dan nabi tidak suka, tidak cinta kecuali yang baik. Nabi mencintai Zaid ibn Harithah karena keutamaan beliau. Walam yusammillahu ta'ala fi kitabihi sahabiyan bismihi illa Zaid ibni Harithah, dan Allah tidak menyebutkan nama di dalam Al-Quran, kitabnya, para sahabat dengan namanya kecuali Zaid ibnul Harithah dalam surat Al-Ahzab. Wa Isa ibnu Maryam, Nabi Isa. Jadi yang disebutkan namanya dari kalangan sahabat di dalam Al-Quran Zaid ibnu Harithah. Dan Nabi Isa ibnu Maryam. Alladhi yangzil hakaman muqsita, yang nanti di akhir zaman beliau akan turun menjadi hakim yang adil. Ini juga diantara dalil bahwasannya Nabi Isa itu hidup. Yang akhir zaman nanti beliau akan turun. Nah, dengan membawa hukum yang adil. Yaltahiku bihadihil ummah almarhumah fi sholatihi, beliau ikut menjadi umat Nabi Muhammad, beliau memeluk Islam, mengikuti umat ini fi sholati, dalam sholatnya menjadi makmum. Nah, wasiyamihi, beliau juga ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Wahajjihi, beliau juga melaksanakan haji bersama kaum muslimin. Wanikahihi, dan hal pernikahannya, mengikuti umat ini. Wa ahkamiddin al-hanif jami'iha, dan seluruh hukum-hukum agama ini. Ya. Ini dalil yang sangat jelas ya. Taib. Bahwasannya nanti juga disebutkan dalam hadis bahwasannya Nabi Isa nanti turun untuk menghancurkan salib. Nanti pada babnya. Karena intinya bukan beliau, bukan Nabi Isa, tapi Zaid ibnu Harithah. Jadi nama sahabat yang disebutkan langsung dalam surat Al-Ahzab, Zaid ibnu Harithah, dan diantaranya juga adalah Isa ibni Maryam, Nabi Isa. Fakama Abul Qasim Sayyidul Anbiya, maka sebagaimana Nabi Muhammad Abul Qasim adalah pemuka para nabi, wa afdhaluhum, dan yang terbaik dari para anbiya, wa khatimuhum, penutup para anbiya, fakadzalika Isa, maka demikian pula Nabi Isa, ba'da nuzulihi, setelah beliau nanti turun. Afdhalu hadhil ummati mutlaqa, menjadi manusia terbaik di tengah-tengah umat ini secara mutlak. Nah, secara mutlak menjadi terbaiknya. Wa yakunu khitamahum, dan juga sebagai penutup umat ini. Wa la yaji'u ba'dahu man fihi khair, dan tidak akan ada lagi yang datang setelahnya orang yang padanya membawa kebaikan. Beliau penutup, bahkan sebagai apa, alamat qiyam sa'ah, tanda tegaknya kiamat. Bal tatlu'u syams min maghribiha wa ya'dhanullah bidunuwi sa'ah. Bahkan akan terbit matahari dari arah barat dan Allah mengizinkan ya dekatnya atau mendekatnya kiamat. Maksud dari terjemah ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Zaid ibn Harithah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut. Naam, namanya disebut dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab nanti bisa dilihat di ayat yang ke-37. An Aslam an Abihi. Qala, dari Aslam, dari bapaknya, beliau berkata, ma kunna nada'u Zaid ibn Harithah illa Zaid ibn Muhammad. Dulu kami tidak memanggil Zaid ibn Harithah, tapi kami memanggil dengan Zaid ibn Muhammad, dinisbatkan kepada Muhammad. Jadi dulu kami tidak memanggil Zaid dengan nama bapaknya, tapi dengan nama Muhammad, karena begitu lekat kecintaan Rasulullah kepada beliau sehingga sampai-sampai dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad, Zaid putra Muhammad. Fana zalat, maka dengan sebab ini menjadi asbabun nuzul sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nisbat kepada bapak-bapak mereka. Ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara penisbatan anak kepada ayah kandung. Syariat dari agama yang mulia ini tidak boleh kita menisbatkan diri kepada orang tua yang selain dari ayah kandung. Taib. An Abi Amr Asy-Syaibani qala akhbarani Jabalah ibnu Harithah qala telah mengabarkan kepadaku, kata Amr Asy-Syaibani, Abu Amr, Jabalah ibnu Harithah, beliau berkata, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menemui Rasulullah, fakultu, dan aku berbicara, berkata, ya Rasulullah, ib'ath ma'i akhi Zaidan. Wahai Rasul, tolong sertakan denganku saudaraku Zaid. Qala, maka Rasulullah pun menjawab, huwa dha fa inin talaqa walam amna'ahu. Dia di sini, silahkan minta izin sendiri. Kalau mau pergi silahkan, saya tidak melarang. Faqala Zaid, maka Zaid berkata, la wallah, tidak demi Allah, la akhtaru alaika ahadan abada. Aku tidak memilih atasmu seorang pun selamanya. Qala, maka Jabalah berkata, faro'aitu ra'ya akhi afdhal min ra'yi. aku melihat pendapat saudaraku ini lebih baik dari pendapatku. Ini ketawaduan siapa? Jabalah. Naam. Memilih saudaranya Zaid untuk menyertainya dalam tugas karena melihat kelebihan dari ide atau pendapat yang dimiliki saudaranya Zaid. Dzakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu fi man syahida Badaron. Ini pun juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari orang-orang yang menyaksikan perang Badar. An Muhammad ibni Usama, an Abihi Usama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid ibni Harithah. Rasulullah pernah berkata kepada Zaid ibni Harithah, ya Zaid, anta maulaya, wahai Zaid, kamu ini ya maulaku, wa minni, termasuk bagianku, wa ilayya, dan kepadaku, wa ahabbul qaum ilayya, dan orang yang paling aku cintai. An Abdillah ibn Dinar sami'a ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammara Usamata ala qaumin. Dari Abdullah bin Dinar mendengar Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah menjadikan Usamah bin Zaid amir suatu kaum, dijadikan sebagai pemimpin amirnya. Fata'anan nasu fi imarati, ada sebagian manusia yang mengto'an, menjelek-jelekkan kepemimpinannya. Usamah begini, Usamah begitu. Faqala, maka Rasulullah pun menanggapi, in ta'anu fi imarati, jika mereka mencela keamirannya Usamah, faqad ta'antum fi imarati abi, berarti mereka telah mencela keamiran bapaknya. Wa aimullah in kana la khaliqan li imarah, dan sungguh demi Allah, dia itu punya bakat untuk jadi amir, khaliqan, dicipta, punya ya kemampuan untuk memimpin. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya, dia juga termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna ibnahu hadza la ahabbun nasi ilayya ba'dahu. Adapun anaknya Usamah adalah masuk orang yang paling aku cintai setelah sepeninggalnya bapaknya Zaid. Zaidnya ini hubbih wa ibnu hubbih, anaknya menjadi anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah. Bapaknya dicintai, anaknya pun dicintai oleh Rasulullah. Abu Hubbih, bapaknya orang yang dicintai, maksudnya apa? Bapaknya Usamah. Taib. Di sini tidak banyak dinukilkan tentang keutamaan Zaid ibn Harithah, kenapa menjadi sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan putranya Usamah. Di sini cuma dinukilkan Rasulullah tidak akan mencintai kecuali yang baik, dan apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti baik. Itu muktadoknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga maksum. Nah, sehingga apa yang beliau cintai ya, itu secara otomatis adalah kebaikan. Jika beliau cinta dengan minuman, maka minuman itu baik. Jika Rasulullah cinta dengan makanan, maka makanan itu baik. Ya. Adapun ketika Rasulullah tidak suka hanya karena tabii dia sebagai manusia, maka Rasulullah tidak berkata apa-apa. Seperti apa? Daging dhob ya. Daging dhob. Dulu pernah dihidangkan di mejanya Rasulullah, tapi beliau tidak menyentuhnya. Karena memang tidak suka, secara tabiat saja. Artinya boleh untuk dimakan. Qala Ibnu Umar, furidha atau faradha Umaru li Usamah ibn Zaid akthar mimma furidha li. Masya Allah. Ini cerita dari anaknya Amirul Mukminin Abdullah bin Umar. Bapakku Umar, sang khalifah, pernah memberikan pemberian kepada Usamah bin Zaid lebih banyak dari apa yang diberikan kepadaku. Fakallam tuhu fidhalik, maka aku pun protes, menyampaikan kepada ayahanda, wahai ayah, kenapa kamu berikan Usamah lebih banyak sedangkan aku lebih sedikit, manusiawi. Nah, sensitif. Faqala innahu kana habbu ila Rasulillah minka. Masya Allah, jawaban bapaknya tegas. Zaid dan anaknya Usamah bin Zaid itu lebih Rasulullah cintai dari kamu. Wa inna abahu, sedangkan bapaknya, kana ahabbu ila Rasulillah, lebih dicintai oleh Rasulullah min abik, dari bapakmu ini. Kamu kalah dengan Usamah. Usamah lebih dicintai. Bapakmu kalah dengan bapaknya Usamah. Siapa? Zaid lebih dicintai oleh Rasulullah sehingga diberi lebih banyak. Wa'ala kullin, ini kisah yang hanya dinukilkan sepenggal tentang apa dan apa. Naam, butuh banyak dikaji. Wa kanat mautuhu fi Jumadi al-ula sanata thamanin, dan beliau meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8, berarti 1420 tahun yang lalu lebih. Wa huwa bnu khamsin wa khamsina sanah, beliau meninggal masih sangat muda, 55 tahun. An Ibni Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dakhaltul jannah, kata Rasulullah, aku masuk surga. Fastaqbalatni jariyah syabah, menyambutku seorang gadis muda, bidadari jariyah. Fakultu liman anti, Rasulullah berkata, siapa? Milik siapa engkau? Qalat ana li Zaid ibni Harithah, aku miliknya Zaid ibni Harithah. Satu-satunya sahabat yang apa? Namanya disebut dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Nah, Al-Ahzab ayat yang 37, nanti dicek ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa qad ikhtalafu hal yukfaru sahir awla. Para ulama berselisih apakah tukang sihir itu dikufurkan, dikeluarkan dari Islam atau tidak. Fa dhahaba ta'ifatun minas salaf ila annahu yukfar. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa qala ashabu illa ay yakuna sihruhu bi adiyatin wa tadkhinin wa suqiyyi syai'in la yadur. Sebagian pendapat para salaf, tukang sihir itu dikafirkan, yukafar. Wabihi qala Malik, dan dengan pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan berkata ashabu, murid-muridnya Imam Ahmad, ulama yang berpendapat dengan pendapat beliau, memberikan keterangan, kecuali jika sihirnya tadi bi adwiyatin, adwiyah ya, dengan semacam bubuk-bubuk adwiyah, kayak model pengobatan gitu, obat-obatan. Wa tadkhinin, atau dengan asap. Atau dengan menuangkan sesuatu yang tidak membahayakan. Nah, fala yukaffar, maka dia tidak dikafirkan. Ini ada beberapa cetakan. Ada cetakan yang ada tambahan lafadz la. Setelah kalimat wasuqi syai'in, itu adalah cetakan yang lain, biduniha, tanpa la. Dan yang sahih, tanpa la. Wasuqi syai'in yadhur, obat, obat-obatan, asap, atau dengan menuangkan air yang membahayakan. Artinya di sini medianya media bisa dengan obat-obatan, dengan asap, atau dengan air. Ini enggak dikafirkan. Kalau yang pertama sihirnya dengan media bantuan syaitan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, idza ta'allama sihra qulna lahu, apabila ada seorang yang belajar sihir, kami katakan pada dia, sif lana sihrak, coba sampaikan kepada kami jenis sihirmu itu apa, yang bagaimana jenisnya. Fa in wasofa ma yujibul kufra mithlu ma'taqadu ahlu Babil minat taqarrub ilal kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafir. Jika dia memberikan sifat jenis sihir yang mereka pelajari, sesuatu yang mewajibkan kufur. Apa diantaranya? Meyakini seperti yang diyakini oleh penduduk Babil, Babilonia. Kalau sekarang enggak tahu itu di mana Babilonia. Googling insyaallah ketemu. Dari taqarrub, mendekatkan diri beribadah kepada bintang tujuh. Ya, bintang yang jumlahnya tujuh, yang mereka yakini kesakralannya gitu. Tujuh bintang. Mereka mendekatkan diri beribadah kepada tujuh bintang. Wa annaha, bahwasanya keyakinan mereka menyatakan bintang tadi taf'al. Bisa berbuat sesuatu yang dia cari darinya. Artinya tujuh bintang tadi bisa membantu, ya, bisa ikut-ikutan andil dalam pergerakan kejadian-kejadian bumi. maka dia kafir, karena telah memalingkan satu kekhususan atau banyak kekhususan yang menjadi hak Allah kepada selainnya. Wa in kana la yujibul kufra, jika sihirnya tadi masuk dari jenis sihir yang tidak mengharuskan dia kafir, kufur. Fa in taqada ibahatahu kufrun, jika dia meyakini bolehnya, kufur. Artinya di sini madhab Imam Syafi'i dirinci. Ada sihir yang di sana memang butuh syarat-syarat kesyirikan, butuh syarat-syarat ya kekufuran. Jika dia memperoleh sihirnya dengan cara syarat kufur atau syirik tadi, maka kafir. Jika tidak, maka dihukumi sesuai dengan kadarnya. Nah, sihir ini sangat banyak ya. Ada yang sebagian bantuan jin ya, yang syaratnya sampai na'udzubillah mengeluarkan kita dari Islam, syaratnya kufur, syaratnya kesyirikan. Wa qala samallahu kufran fi qawlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sihir ini apa? Sebagai kufur, kekufuran. Dalam firman-Nya, innama nahnu fitnah, kami ini Harut wa Marut, bibabila Harut wa Marut, ya, di negeri Babil, ini Harut dan Marut, dia berbicara, sesungguhnya kami ini fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Dikatakan apa? Sini nas kufur, jangan kufur dengan belajar sihir. Wa qawluhu wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru, dan tidaklah kufur Nabi Sulaiman, tapi syaitanlah yang kufur. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi innama nahnu fitnatun fala takfur, dan kami ini hanyalah ujian fitnah, jangan kalian kufur. Wadhalika, kata beliau yang demikian, annahuma, bahwasanya keduanya Harut dan Marut, allama al khaira wa syar wal kufra wal iman, mengajarkan kebaikan, kejelekan, kekufuran dan iman. Fa'arafa nasihra minal kufri, dan keduanya memberitahukan bahwasanya sihir termasuk bagian dari kekufuran. Tapi nukilan dari kalam Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalan Abi Ja'far Rabi' Ibni Anas, dinyatakan oleh para ulama athar dhaif. Karena Abu Ja'far yang meriwayatkan dari Rabi' itu Ar-Razi, dan Abu Ja'far Ar-Razi ini rawi yang dhaif, apalagi riwayat yang beliau ambil dari Rabi' bin Anas. Taib. Intinya di sini para ulama berselisih apakah belajar sihir itu kufur atau tidak. Ada dua madhab, yang pertama mutlak kufur, yang kedua dirinci. Ya, dan yang lebih menenangkan apa yang ditafsir oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dilihat jenis sihirnya. Jika memang di situ ada kaitannya dengan jin, ya, memakai bantuan jin, dan mereka tidak akan membantu manusia kecuali dengan syarat, dan syarat itu biasanya syarat-syarat yang mengkufurkan, ya, mengeluarkan mereka dari keyakinan agama, maka belajar sihir yang ditempuh dengan cara itu kufur. Tapi kalau sihir-sihir yang dengan jenis yang lain, yang tidak ada bantuan, tidak ada persyaratan syirik, kufur dan lain sebagainya, di sini cenderung ya tidak mengkufurkan, tetapi tetap ya dilarang, karena tidak ada gunanya ya, sihir-sihir yang demikian. Kecuali kalau sihirnya dalam bentuk yang lain, atau dalam bahasa kita lebih cenderung disebut dengan sulapan gitu loh. Kecepatan tangan, kepandaian dalam ya, itu enggak apa-apa. Itu murni kreativitas. Walaupun juga masuk nanti dalam kalimat sihir, bisa menyihir, bisa menyulap gitu. Tapi itu bukan dimasukkan dalam larangan yang termaksud dalam bab ini. Atau bahkan orang yang pandai bicara, pandai bertutur kata, berlogika, ya, pandai dalam menyusun ya, kata-kata sehingga memukau, membuat pendengarnya terbawa dengan alunan-alunan kata-katanya. Ini juga secara umum dikatakan sihir, tapi sihir yang ya, jais, yang bolehnya. Maksudnya bukan bagian dari yang terbahas dalam kitab Tauhid. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya ada sebagian dari kalam penjelasan itu karena memukau, bagus, indah, itu menyihir para pendengarnya. Sihrul bayan. Nah, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu yu'minuna bil jibti wa taghut syarhun taqaddamal kalam alaihima fil bab qoblahu. Ini sudah berlalu penjelasannya. Mereka beriman dengan jibti, syaitan, dan taghut. Wa ra'su taghut, syaitan. Ya, kepalanya taghut ya syaitan. Wa fihi anna sihra minal jibti qalahul musannif. Dan di sini ya, diambil faedah sihir itu bagian dari al-jibti, bagian dari amalan-amalan syaitan, yang tentunya sihir yang tadi berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan apa? Tauhid, ya, yang harus melaksanakan satu dari sekian syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh jin. Karena jin tidak akan mungkin bantu kita kecuali kita memenuhi standar mereka. Tayyib wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi insyaallah. Ini bab ini panjang lumayan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.